Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tawqidah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap syarah Al-Qasidah Al-Ha'iyah yang disusun oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dan disyarah oleh Syekh Zaid bin Hadi. Kita masih menukilkan mandhumah Subulus Sawiyah yang disebutkan oleh Syekh Zaid dalam syarahnya, dari mandhumah Subulus Sawiyah yang disusun oleh Syekh Hafidh Ahmad Al-Hakami pula. Kemudian beliau Syekh Hafidh bin Ahmad mengatakan dalam mandhumahnya, wa inna fauqa kulli dzin na'imi ru'yatuhum li rabbinal karimi, dan sesungguhnya di atas semua nikmat yang ada di al-jannah yang paling tingginya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang maha mulia. Yaumal mazidi mu'idu ziyadah yad'u ila ziyarati ibadah, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan az-ziyadah, ya, Allah memberikan tambahan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Allah Subhanahu wa taala mengunjungi para hamba-hambanya, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengunjungi hamba-hambanya. Faqarrabat fiha ilaihi munajabu ilaihi fauqaha sufufan rakibu, maka orang-orang yang memiliki keutamaan an-najab, orang yang memiliki keutamaan, mendekat, saling mendekat antara mereka, berkumpul menuju Allah Subhanahu wa taala, dan di atas mereka pula datang secara bersof-sof dalam keadaan berkendaraan. Manabirun nuri wa min zabarjadi wa lu'lu'in wa fiddatin wa asjadi, mereka diberikan mimbar-mimbar dari cahaya, yang mimbar itu juga ada yang berasal dari zabarjad, permata yang berwarna hijau, ada pula yang berasal dari mutiara, ada yang berasal dari perak, demikian pula dari asjad. Asjad bimana az-zahab atau jauhar, permata. Yansibuha lil awliya'i wa syuhada wa ba'dahum yajlisu baki sa'ada, yang Allah berikan mimbar-mimbar itu untuk wali-walinya, demikian pula para syuhada, dan setelah mereka, mereka pun duduk, namun mereka semua dalam keadaan bergembira. Ala kasibil miski wal kafur la yarawna ashabal karasi afdola, mereka duduk di atas kerikil, di atas pasir yang berasal dari misk kasturi, demikian pula kafur, mereka tidak melihat orang yang duduk di kursi itu lebih utama dari mereka. Abroza arsuhu lahum rabbus sama summa tajalla jahratan musallima, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan arsnya pada mereka, ya, rabbus sama, yaitu Rabb yang menguasai langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan arsnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, kemudian mengucapkan salam kepada penduduk surga. Yarawnahu kama yarawna syamsa fi dhuhiratin sahwan bila takallufi, ya, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana atau seperti mereka melihat matahari dalam hari yang cerah, tidak berawan, tanpa berat, tanpa berdesak-desakan ketika mereka memandang Allah Subhanahu wa taala. Hunaka an kulli na'im istaghallu wa kullu ma hum fihi anhu zahalu. Maka di sana mereka tersibukkan dari setiap nikmat-nikmat yang lainnya. Mereka lupa atas nikmat-nikmat selainnya dari selain memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh apa yang pernah mereka rasakan di kehidupan dunia, mereka lalai, lupa, disebabkan karena nikmat yang besar. Yaqulu mashtahaitumuhu fas'alu u'tikumu wa ma ladayya afdalu. Allah Subhanahu wa taala secara makna dinukilkan mengatakan, apa yang kalian inginkan maka mintalah, aku akan berikan kepada kalian dari sisiku yang lebih utama dari itu semua. Ya. Hatta bihim taksurul amani wa qad ahalu akbar ridwani. Ya. Sampai ketika angan-angan mereka terbatas, yakni mereka tidak mampu untuk membayangkan sesuatu yang lebih besar, nikmat yang lebih besar dari apa yang mereka angankan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat yang lebih besar, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa udkhifu bi azzalil kirami wan sarafu bi idnizil in'ami. Maka mereka diberikan dengan yang lebih besar, kemuliaan yang lebih besar, lalu mereka pun pergi dengan izin Zat yang telah memberikan nikmat itu semua. Lisuki jannatin bihi mastat matastahi anfusuhum min kulli malazzatin bihi. Untuk pasar, yakni tempat berkumpul yang ada di dalam surga, padanya ada segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa mereka dari setiap kelezatan. Fama aradu akhadu lam yasrifu syai'an biha id qabla dzak qad aslafu. Maka apapun yang mereka inginkan, mereka bisa mengambilnya. Dan mereka tidak berpaling sedikit pun ya, dari apa yang mereka inginkan. Ketika sebelumnya, terkadang mereka terluputkan dari nikmat yang mereka inginkan. Wa yunsi'ullahu lahum sahaban yumtiruhum kawa'iban atroba. Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mereka awan, kemudian Allah turunkan hujan atas mereka. Kawa'iban atroba. Pada makna ini, lafaz ini anak kurang paham, namun yang di dalam hadis tidak makna yang disebutkan dalam lafaz ini. Nanti akan disebutkan hadisnya. Wanqalabu minha ila ahlihim wa qad tada'afal baha'u fihim. Mereka kembali dari pasar yang ada di dalam surga, di mana mereka bertemu dengan Allah, kepada keluarganya, dan sungguh telah berlipat ganda keindahan yang ada pada diri mereka. Laisa bihal lagwun wala ta'thim. Tidak ada di dalam surga segala sesuatu yang sia-sia, dan tidak pula ada dosa. Alaihimu min rabbihim taslimu. Mereka mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fiha khuludun ghairu ikhrajin wala tafna wala yabghuna anha khiwala. Maka di dalam surga mereka kekal, mereka tidak akan keluar darinya, dan mereka pun tidak akan punah fana, dan mereka pun tidak menginginkan untuk berpindah dari al-jannah. Maka bait-bait mandhumah yang telah kita sebutkan itu menyebutkan makna apa yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ditetapkannya ru'yatullah, yaitu kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah, dan itu merupakan nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah. Saya katakan di sini itu merupakan keyakinan ahlu sunnah, karena ahlul bid'ah menyelisihi pendapat ini, keyakinan ini, seperti Mu'tazilah. di mana disebabkan mereka meyakini, menafikan adanya al-jihah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki arah tertentu. Ya. Maka mereka pun menafikan ru'yah. Karena seseorang ketika melihat kepada sesuatu, maka mesti dia melihat kepada suatu arah tertentu. Sedangkan mereka mu'tazilah menafikan arah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pada arah tertentu. Tidak di atas, tidak di bawah, kanan, kiri, dan seterusnya. Ya. Sehingga mereka pun menafikan ru'yatullah. Kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-jannah. Dan mereka menyebutkan dalil. Ya. Apa dalilnya? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-13. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Pandangan-pandangan mata itu tidak akan bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi pandangan-pandangan mata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut lagi maha mengetahui segala sesuatu. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan ketika Musa datang di tempat yang kami janjikan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepadanya. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini angdur ilaika. Wahai Rabbku, ya, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku bisa melihatmu. Ya. Qala lan taroni. Maka Allah berfirman, engkau tidak akan bisa melihatku. Walakin ingdur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fa saufa taroni. Akan tetapi lihatlah ke gunung yang ada di dekat situ. Ya. Apabila gunung itu masih bisa tetap pada tempatnya, maka niscaya engkau akan bisa melihatku. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-143. Di situ disebutkan, ya, Allah berfirman, lan taroni, engkau tidak akan melihatku. Demikian pula dinukilkan dari Masruq rahimahullah ketika beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ya amatah, wahai hamba Allah, hal ra'a Muhammadun rabbahu lailatal Isra? Apakah Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat Rabbnya pada malam Isra, Isra wal Mi'raj? Ya. Maka kata Aisyah, laqad kafa si'ri mimma qulta. Sungguh merinding bulu kuduku dengan sebab apa yang telah engkau katakan. Aina anta min salasin man haddatsaka hunna? Min salasin, ya. Di mana engkau dalam tiga perkara? Kemudian Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, man haddatsaka hunna faqad kadziba. Yang apabila engkau memberitakan kepadamu tentang tiga hal itu, maka sungguh dia telah berdusta. Kata beliau, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadziba. Barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwasanya Muhammad telah melihat Rabbnya, maka sungguh dia telah berdusta. Summa qara'at, kemudian beliau membaca firman Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ayat yang telah kita sebutkan. Ya. Kemudian beliau menyebutkan lagi firman Allah, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Kelanjutan ayat ini, aw yursila rasulan fayuhya bi'idnihi mayasha. Tidaklah ada seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepadanya kecuali dengan wahyu atau dibalik hijab, atau Allah utus kepadanya seorang rasul dari kalangan para malaikat, kemudian Allah wahyukan dengan izinnya apa yang Allah kehendaki. Ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 51. Yang kedua, waman hadatsaka annahu ya'lamu ma fi ghadan faqad kadziba. Barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa dia mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, maka sungguh dia telah berdusta. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah membaca firman Allah, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Ya, tidaklah ada satu jiwa pun mengetahui apa yang akan dia usahakan esok hari. Dalam surat Luqman. "Wa man haddatsaka annahu katama faqad kadziba." Dan barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam menyembunyikan risalah, ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Nabi, maka sungguh dia telah berdusta. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Ya ayyuhar rasul, balik ma unzila ilaika mir rabbik." Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dalam surat Al-Maidah. Walakinnahu ra'a Jibril alaihi salam fi suratihi marratain. Akan tetapi beliau pada malam Isra, yang beliau lihat adalah Jibril dalam bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Ya. Ini pendapatnya Ummul Mukminin Aisyah tentang Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau lihat adalah malaikat Jibril, dan tentunya beliau memberitakan sesuatu yang beliau ketahui. Ya. Namun dinukilkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar, ya, ketika itu beliau mengatakan, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu?" Tanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, "Ra'aitu nuran." Aku melihat cahaya. Dalam ayat yang lainnya, "Nurun anna arah." Cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Yakni Rasulullah alaihi salatu wasallam pada malam Isra tidak melihat Allah secara langsung karena tertutupi dengan cahaya. Ya, tertutupi dengan cahaya. Demikian pula orang-orang yang menafikan keyakinan ahlu sunnah bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada yaumul kiamah, mereka menukilkan asal dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau mengatakan pada seseorang yang sedang berdoa kepada Allah dalam keadaan dia mengangkat tangannya kemudian matanya juga memandang ke langit, ya. Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat itu, "Ud'u rabbaka bi usbu'ikal yumna was'al bi kafikal yusra waqdud basaruka." Ya. Waqdud basaruka. Berdoalah kepada Rabbmu dengan jarimu, ya, yang sebelah kanan, ya. Kemudian mintalah dengan telapak tanganmu yang sebelah kiri, dan tundukkanlah pandanganmu. Ya. Wakaf yaduka, wakaf yadaka, fa innaka lan tarahu wa lan tanalahu. Tahan tanganmu itu, ya, karena sesungguhnya engkau tidak akan melihat dia, ya, dan engkau tidak akan menggapai dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu mengatakan, "Wala fil akhirah, apakah Allah juga tidak bisa dilihat di kehidupan akhirah?" Qala, "Wala fil akhirah, tidak pula di kehidupan akhirah." Maka orang itu kembali mengatakan, "Fama wajhu qaulillahi ta'ala?" Lalu apa pendapatmu? Apa sisi pandangmu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbihan nadhirah." Wajah-wajah mereka ahlul jannah itu berseri-seri kepada Rabbnya, mereka memandang. Ya. Disebabkan karena mereka memandang Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Abbas, "Alasta taqra'u qawlahu ta'ala?" Apakah engkau tidak membaca firman Allah, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir." Allah itu tidak diliputi oleh pandangan mata. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi pandangan-pandangan mata, dan Allah adalah Zat yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Inna aulia Allah tatanadzara wujuhuhum yaumal qiyamah wa wal isyraq." thumma yanduruna ila rabbihim mata ya'zana lahum fi dukhulil jannah ba'dal faraghi minal hisab. Sesungguhnya wali-wali Allah, wajah-wajah mereka berseri-seri pada yaumul kiamah, seperti ketika matahari sedang terbit. Ya. Kemudian mereka menunggu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapan diizinkan untuk mereka masuk ke dalam surga setelah mereka melewati perhitungan amalan. Ya. Ini yang dinukilkan dari Ibn Abbas dalam riwayat ini. Pendapatnya Mu'tazilah. Ya. Adapun Al-Asyairah, meskipun mereka menafikan al-jihah arah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka menetapkan ru'yah. Ya. Oleh karena itu mereka menyebutkan pendapat dalam tafsirnya tentang masalah ru'yah. Ya. Sebagian mereka menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dilihat ya, dari segala arah. Ya. Dan sebagian mereka berpendapat, ya, menjadikan ru'ya itu, makna ru'yatullah itu adalah pandangan dengan pandangan hati. Ya, pandangan hati, bukan dengan pandangan mata. Yang dimaksudkan adalah tentang makna kasyaf, al-ingkisyaf, di mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada seorang mukmin itu bisa melihat Allah yang disebut kasyaf tadi itu. Ya. Bisa melihat perkara gaib. Ya. Dengan sebab Allah subhanahu wa ta'ala tingkatkan kemampuan mereka dalam masalah ingkisyaf ini, mereka seakan-akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka itu memandang dengan kalbunya, dengan hatinya. Ya, bukan dengan kedua matanya. Ya. Ini pendapat Al-Asyairah. Nah, maka bantahan bagi mereka, ya, yang pertama adalah tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka jadikan dalil, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Pandangan-pandangan mata itu tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi pandangan-pandangan mata. Maka yang dinafikan di sini adalah al-idrak, yaitu pandangan yang meliputi. Ya, pandangan meliputi misalnya ini. Ya. Ini saya bisa melihat dari sini saya putar ini bisa semua. Namanya pandangan meliputi. Ya. Saya buka bagian dalamnya, saya bisa lihat dalamnya. Namanya idrak. Pandangan yang meliputi segala sesuatu. Ini dinafikan dalam ayat ini. Nah, dinafikannya seseorang bisa memandang sampai meliputi apa yang dia pandang, pandangannya itu bisa menjangkau segala apa yang dia ada di hadapannya itu dinafikan, itu tidak menafikan adanya sifat memandang pada sebagiannya. Ya, memandang pada sebagiannya. Seperti ya, memandang pada sebagian itu misalnya kita sedang melihat bulan atau matahari. Apakah pandangan kita itu menjangkau seluruh apa yang ada di dalam matahari itu? Ya tentu tidak, tapi kita bisa melihat sebagiannya. Maka ini tidak dinafikan dalam ayat ini. Yang dinafikan adalah pandangan yang sifatnya idrak, al-ihathah, yang meliputi apa yang dia pandang tadi. Ya. Adapun pada ayat yang kedua, yaitu tentang apa yang Allah hikayatkan dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di mana beliau bertanya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada beliau agar beliau bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia. Ya. Itu dijadikan sebagai dalil tentang mustahilnya melihat Allah subhanahu wa ta'ala selamanya. Ya. Maka bantahan terhadap pendapat mereka ini disebutkan oleh Syekh Halil Harras dalam syarahnya terhadap Akidah Al-Wasitiyah yang disusun oleh Ibn Taymiyah, ya, beliau menyebutkan beberapa sisi pandang, tiga sisi pandang. Yang pertama adalah ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka tentunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengetahui apa yang mustahil, apa yang tidak mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih mengetahui itu semua dari orang-orang Mu'tazilah. Ya. Beliau meminta kepada Allah untuk bisa melihatnya, menunjukkan itu adalah sesuatu yang tidak mustahil, itu mungkin. Mungkin atau bisa terjadi. Ya. Nabi Musa lebih mengetahui tentang Allah daripada orang-orang Mu'tazilah. Apa yang enggak mungkin, apa yang mungkin untuk terjadi. Ya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan mampunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk memandang Allah dengan tetapnya gunung pada tempatnya. Kalau seandainya gunung itu tetap pada tempatnya ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung tadi, maka Nabi Musa bisa juga melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya ada kesempatan. Kalau gunung itu mampu, maka Nabi Musa juga mampu untuk melihatnya. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, sisi yang ketiga, dalam ayat yang telah kita sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada gunung yang menyebabkan gunung itu hancur. Ya. Maka sesuatu yang tidak mustahil, Allah subhanahu wa ta'ala suatu ketika akan menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Ya. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Ya. Adapun disebutkan oleh para ulama yang lainnya, bahwasanya disebutkan dalam ayat, ya, Allah menggunakan kata lan, huruf lan. Ya. Menurut mereka, ya, itu menunjukkan ta'bid. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa dilihat selama-lamanya. Ya, tidak akan bisa dilihat selama-lamanya. Lantaroni. Engkau tidak akan bisa melihatku. Maknanya apa? Tidak bisa melihatku selama-lamanya, kata mereka. Ya. Maka ini juga dibantah oleh para ulama karena makna lan tidak selalu menunjukkan ta'bid selamanya. Ya. Apa dalilnya? Disebutkan, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul in kanat lakumud darul akhirah indallah khalisatan min dunin nas fatamannau al-mauta in kuntum shodiqin. Katakanlah, jika kehidupan akhirah itu hanya untuk kalian khusus, ya, kehidupan akhirah yang ada di sisi Allah itu khusus untuk kalian, tidak diberikan kepada selainnya dari kalangan manusia, maka berangan-anganlah kalian untuk mati. Ya. Apabila kalian jujur pengakuannya. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin. Maka niscaya mereka tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan kematian selama-lamanya, disebabkan karena mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Artinya mereka bukan orang yang bersih dari dosa, kesalahan. Sehingga mereka tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan kematian. Ya. Ya. Wallahu alimu bizzalimin. Dan Allah mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Di sini dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kata lan, mereka tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan kematian. Apakah kata lan ini sifatnya ta'bid selama-lamanya? Orang-orang kafir tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan kematian? Jawabannya tidak. Di kehidupan akhirah mereka berangan-angan untuk mendapatkan kematian. Ya. Ya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, Wa nadau ya malikul yagdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Ya. mereka menyeru wahai Malik, penjaga neraka, ya, sampaikan kepada Allah, hendaklah Allah subhanahu wa ta'ala putuskan kematian atas kami, ya. Maka kata malaikat penjaga neraka, sesungguhnya kalian akan tinggal di neraka selama-lamanya, gak akan mati, ya. Lihat, di kehidupan akhirah disebabkan karena beratnya siksa neraka, akhirnya mereka pun berangan-angan untuk mendapatkan kematian. Sebelumnya dikatakan lan, tidak akan pernah berangan-angan untuk mendapatkan kematian. Namun lan tidak menunjukkan ta'bid selama-lamanya, ya. Karena di kehidupan akhirah mereka akan berangan-angan untuk mendapatkan kematian itu, ya. Sehingga makna lan tarani, engkau tidak akan pernah melihatku, ya, yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, maknanya adalah lan tastati'a ru'yati fid dunya lidhafi kuwal bashar fiha an ru'yatihi subhanahu wa ta'ala. Yani engkau tidak akan mampu untuk melihatku di kehidupan dunia disebabkan karena lemahnya kekuatan manusia, ya, di kehidupan dunia dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kanatir ru'yah mumtani'ah, ya, izatiha laqala inni la ara aw la yajisu ru'yati aw lastu bimar'i, ya. Kata Syekh Halil Kharras, kalau seandainya melihat Allah itu sesuatu yang mustahil secara zat, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat, ya, sesungguhnya aku inni la ura, sesungguhnya aku tidak bisa dilihat. Aula ya justru ya tidak boleh melihatku, atau lastu bimari, aku tidak bisa dilihat sama sekali, atau semisal dari kata itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini jawaban tentang ayat lantaroni. Adapun apa yang dinukilkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma dan selainnya dari sahabat, dari Abdullah bin Abbas, dari Abu Dzar, ya, maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan walam yathbut an ahadin minhum, ya, yani Ibnu Abbas wa Aisyah wa Abu Dzar radhiyallahu anhum, itsbatu ru'yah bil ain fid dunya kama lam yathbut an ahadin minhum inkara ingkaru ru'yati fil akhirah, ya. Tidak tetap, tidak sabit dari seorang pun dari kalangan mereka, Ibnu Abbas, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya, penetapan bisa dilihatnya Allah subhanahu wa taala dengan pandangan mata di kehidupan dunia, ya. Tidak ada penukilan sama sekali penetapan dari mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat dengan pandangan mata di kehidupan dunia. Kama lam yasbut an ahadin minhum ingkaru ru'yati fil akhirah. Sebagaimana tidak ada yang tetap diriwayatkan dari mereka, ya, pendapat penukilan, ucapan mereka, pengingkaran Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di kehidupan akhirah. Kalau ada penukilan dari mereka seperti hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, hadisnya sahih. Namun, ya, itu menyebutkan tentang melihat Allah subhanahu wa taala ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup di dunia. Ya. Masih hidup, ya. Bukan di kehidupan akhirah, ya. Demikian pula yang dinukilkan dari Ibnu Abbas, lafadznya benar disebutkan dalam riwayat itu, beliau menafikan Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di kehidupan akhirah. Namun riwayatnya tidak sahih. Ya, riwayatnya tidak sahih. Sehingga ada penukilan yang sahih, tapi bukan makna itu yang dikehendaki. Ada lafadz yang menunjukkan makna itu, tapi riwayatnya tidak sahih, sehingga dikatakan walam yasbut an ahadi minhum ingkaru ru'yah fil akhirah, tidak tetap diriwayatkan dari mereka para sahabat, ya, pengingkaran Allah Subhanahu wa taala melihat di hidup, bisa dilihat di kehidupan akhirah, ya. Wallahu taala alam bisawab. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat itu banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbihan nadhirah, wajah-wajah mereka pada hari kiamat di jannah berseri-seri, mereka memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata nadhirah di sini, ya, mutaaddi kepada huruf ila, yang secara bahasa itu menunjukkan bahwasanya kata nadhara yang muta'adi dengan ila, maknanya adalah melihat dengan pandangan mata, ya, kepada sesuatu. Ya. Kata Syekh Halil Harras, wa amma ma yatakallaful mu'tazilah min ja'lihim nadhirah bima'na muntadhirah bahwa ta'wilun mudhik. Ya. Adapun apa yang disebutkan, dipaksakan oleh orang-orang Mu'tazilah di mana mereka menjadikan makna nadhirah, ya, dengan makna menunggu, menunggu Allah Subhanahu wa taala, menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah takwil yang mudhik, menjadikan orang itu tertawa, ya, karena jauh, ya, dari dalil, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Mutaffifin, alal araiki yang durun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Ya. Mereka ahlu jannah duduk di atas singgasana-singgasana memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlihat pada wajah-wajah mereka, ya, wajah-wajah yang cerah penuh dengan nikmat, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, ya. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka mendapatkan al-husna, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-jannah, demikian pula ziyadah. Apa itu ziyadah? Dinukilkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah qala." Apabila penduduk surga telah masuk surga, maka Allah tabaraka wa taala berfirman, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu yang untuk aku tambahkan kepada kalian dari nikmat? Maka penduduk surga mengatakan, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilana aljannah, alam tudkhilana aljannah wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami cerah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka, ya. Kemudian Rasul mengatakan, fayukshaful hijab, maka disingkaplah al-hijab, ya. Fama u'tu syai'an ahabu ilaihim minan nadhuri ila rabbihim azza wajal. Maka mereka tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai dari memandang Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya, ya, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka mendapatkan al-husna, demikian pula ziyadah. Sehingga beliau menafsirkan makna ziyadah adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun, ya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu terhijabi dari memandang Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan tentang orang-orang kafir, maka menunjukkan dihijabinya mereka, terhalanginya mereka dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kaum mukminin, wali-wali Allah akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada dalil-dalil yang lainnya di mana kaum mukminin akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun, ya, makna-makna yang diisyaratkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami dalam Mandumah, ya, Subulus Sawiyah, itu disebutkan dalam hadis yang dinukilkan dari tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib. Ya. Sa'id ibn al-Musayyib. Bahwasanya beliau bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka Abu Hurairah mengatakan, "As'alullah ayyajma'a baini wa bainaka fi sukil jannah." Aku meminta kepada untuk mengumpulkan antara aku denganmu di pasar, di tempat berkumpul yang ada di dalam surga. Maka kata Sa'id, "Afiha suq?" Apakah di dalam surga itu ada pasar? Ya. Qala na'am. Iya, iya. Akhbarani Rasulullah alaihi salatu wasalam anna ahlal jannah idza dakhaluha nazalu fiha bi fadli a'malihim. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengabarkan kepadaku bahwasanya penduduk surga itu apabila mereka telah masuk surga, mereka diposisikan, ditempatkan sesuai dengan keutamaan amalan mereka, sesuai dengan kadar amalan mereka, tidak sama kedudukannya. Tsumma yu'dhanu lahum fi miqdari yaumil jum'ah min ayami dunya fayazurunallahu azza wa jalla. Kemudian mereka diizinkan seukuran hari Jumat, ya, seperti pada hari-hari dunia, untuk mengunjungi Allah azza wa jalla. Wa yabrazu lahum arsyuhu wa yubrizu lahum arsyahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada mereka arsy-Nya. Wayatabadalahum fi raudhatin min riyadil jannah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya pada mereka di salah satu taman dari taman-taman surga. Fatudha'u lahum manabiru min nur. Maka diletakkan untuk mereka penduduk surga mimbar-mimbar yang berasal dari cahaya. Wa manabiru min lu'lu'. Demikian pula mimbar-mimbar dari mutiara. Wa manabiru min yakut, mimbar-mimbar dari permata merah. Wa manabiru min zabarjat, mimbar-mimbar dari permata hijau. Wa manabiru min zahab, wa manabiru min fiddah. Ada mimbar-mimbar dari emas, ada mimbar-mimbar dari perak. Wa yajlisu atnahum wa ma fihim dana ala kisbanil misk wal kafur. Dan yang di bawahnya, di bawah kedudukan mereka yang mendapatkan mimbar-mimbar itu, dan tidak ada di dalam penduduk surga orang yang rendah, ya, dan semuanya mulia. Namun tentunya mereka ditempatkan pada derajat yang berbeda sesuai dengan kadar amalannya. Yang di bawah mereka kedudukannya itu mereka duduk di atas pasir yang berasal dari misk dan kafur. La yarawna anna ashabal karasi bi afdala minhum majlisan. Mereka tidak memandang bahwasanya orang yang duduk di kursi itu ya lebih utama dari mereka tempat duduknya. Berkata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana wa ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita?" Ya. Maka kata Nabi, "Na'am. Hal tatamarawna fi ru'yati syamsi wal qamar lailatal badri?" Apakah kalian berdesak-desakan untuk melihat matahari dan bulan pada malam bulan purnama? Qala la, qulna la, tidak. Ya. Kadzalika la tatamarawna fi ru'yati rabbikum azza wa jalla. Demikian pula kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihat Rabb kalian azza wa jalla. Wa la yabqa fi dzalikal majlis ahadun illa hadarahu Allahu azza wa jalla muhadaratan hatta annahu yaqul lirajuli minkum. Dan tidaklah tersisa dari majlis itu seorang pun melainkan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, ya, berbicara secara langsung satu persatu kepada orang yang hadir di majlis itu, ya. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada salah seorang dari mereka, ya, ala tadkuru ya fulan yauma amilta kaza wa kaza. Apakah engkau tidak ingat wahai fulan, dahulu engkau telah pernah berbuat demikian dan demikian, ya. Yudhakiruhu ba'du ghadaratihi fitunya. Allah ingatkan dia tentang sikap hianatnya, kemaksiatannya di kehidupan dunia, ya. Fayaqul, maka dia mengatakan, ya Rabbi afalam taghfir li, wa ya Rabbu, bukankah engkau telah mengampuni aku? Fayaqul, maka Allah mengatakan, bala, tentu. Fabisi'ati maghfirati balagta mansilataka hadhihi. Maka dengan luasnya ampunanku, engkau mendapatkan kedudukanmu ini. Ya. Selesaikan ya. Fa bainama hum kadzalik ghasiyatuhum sahabah min fawqihim. Maka dalam keadaan demikian kemudian mereka diliputi oleh awan, ya. Di atas mereka kemudian awan itu menurunkan hujan. Fa amtarat alaihim tiban lam yajidu misla rihihi syai'an khatu. Kemudian hujan itu menurunkan, ya, parfum, ya, aroma yang sangat wangi yang belum pernah mereka dapatkan, ya, sedikit pun, ya, di kesempatan yang lainnya, ya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman dalam riwayat ini, fakumu, ya, kumu ila ma a'datu lakum minal karamah, ya, berdirilah menuju apa yang aku janjikan kepada kalian dari kemuliaan, ya. Fakhudhu ma istahaitum, ambillah apa yang kalian inginkan. Fanu'ta suqan qad hafat bihil malaikah fihi malam tangdur al-uyun ila mislihi. Maka kami pun datang kepada suatu pasar, tempat berkumpul, yang telah dikelilingi oleh para malaikat, yang pemandangan di situ belum pernah dilihat oleh pandangan mata, belum pernah didengar, walam tasma'il adzan, belum pernah didengarkan oleh telinga, walam yaqtur alal qulub, belum pernah terbetik dalam kalbu, ya. Fayahmilu lana mastahina laisa yubaun fihi syai'un wala yustara, ya. Kemudian dibawakan kepada kami apa yang kami inginkan, tidak ada sesuatu yang dijual di pasar itu, demikian pula tidak ada yang dibeli. Wa bidzalika suq yalqa ahlul jannah ba'duhum ba'd. Di pasar itu penduduk surga saling bertemu antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian disebutkan, ya, seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam jannah, ya, akan bertemu dengan orang yang di bawahnya. Mereka saling berbincang-bincang, ya, dengan sebaik-baik pembicaraan, ya. Kemudian tidak nampak pada mereka perbedaan antara satu dengan yang lainnya, agar yang kedudukannya lebih rendah derajatnya itu tidak bersedih di kehidupan jannah. Kemudian mereka berpaling kembali kepada rumah, ke rumah-rumahnya, kemudian bertemu dengan keluarganya, ya, pada istri-istrinya, ya. Kemudian istrinya mengatakan, marhaban wa ahlan, selamat datang, ya. Laqad ji'ta wa inna bika minal jamal wa tib afdalu mimma farakna alaih, ya. Engkau datang dalam keadaan pada dirimu ada keindahan, ya, rasa aroma yang sangat wangi yang lebih baik daripada saat kita berpisah sebelumnya. Maka kata penduduk surga tadi, inna jalasna al-yawm rabbanal jabbar azza wa jal wa yuhikana annang qaliba bimislimang qalabna, ya. Sungguh kami telah duduk bermajlis dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kau lihat ketika kami kembali, berbeda dengan, ya, ketika kami pergi, ya. Namun perhatikan, nah, disebutkan oleh para ulama yang mentahqiq hadis ini, pada salah satu perawinya ada yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.